Sulap oleh Gali. Lagu Cina. Ya perhatikan ya. Gali merupakan mahasiswa lulusan University of Magic di Harvard USA. Dia lulus dengan cum laude walaupun cuma menguasai satu jurus sulap saja. Dan pada kesempatan kali ini di Trawas kita menunjukkan bagaimana aksinya. Kok perhatikan, jangan sampai tertipu. Lain guru, lain ilmu, jangan mengganggu. Hok. Beda guru, beda fantasi, jangan berjanji. Hok. Hok. Woi, hilang, saudara-saudara. Dikembalikan. dikembalikan. Hok. Hok. Hok. Angel. Jadi dua. Hebat. Tepuk tangan untuk Gali. Ya. Maju bagi okay. Saya adalah sebuah kelompok penghibur. Siapapun yang nonton, siapapun yang mendengarkan lagu-lagunya Tani Maju, itu kita adalah para lelaki penghibur. Yeah. Fucking Girl, yeah. Fucking Girl itu sebenarnya judul aslinya Cewek Sialan, menceritakan hal yang biasa dialami para lelaki, cintanya ditolak, biasanya banyak kreativitas. We'll be right back.